بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة حفظكم الله، الحمد لله kita malam hari ini insyaallah akan memulai melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dengan masuk pada kitab yang baru, yaitu Kitabul Wudu. Ya, Kitabul Wudu, kitab artinya apa? Kumpulan bab-bab. Ya, kitab ini maksudnya kumpulan bab-bab. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab-kitab. Seperti yang kita telah lalui, pertama apa? Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab tentang permulaan wahyu. Bab-bab seputar permulaan datangnya wahyu dan seterusnya. Kemudian berikutnya Kitabu Al-Iman. Ya, kumpulan bab-bab yang membahas tentang iman. Kemudian berikutnya Kitabul Ilm, kumpulan bab-bab yang membahas tentang ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada Kitabul Wudu, artinya kumpulan bab-bab yang membahas tentang wudu. Ya. Baik, jadi ini kitab yang keempat ya dari kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-Kitab al-Wudu. Bab ma jaa'a fil wudu. Bab ma jaa'a fil wudu. Bab tentang apa yang datang, yakni dari keterangan tentang wudu, dalil tentang wudu. Al-Wudu dengan menfathahkan huruf waw artinya perbuatan. Ya, perbuatan kita berwudu. Ini dalam bahasa Arab al-wudu. Kalau dengan fathah al-wudu, huruf waw difathahkan. Itu artinya air yang dipakai berwudu. Ya. Jadi ada al-wudu, ada al-wudu. Itu makna masing-masing dari keduanya. Perbedaan antara keduanya, kalau wudu artinya perbuatan wudu, kalau wadu artinya air yang dipakai berwudu. Wa qaulullahi ta'ala idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan firman Allah Azza wa Jal yang artinya, idza kumtum ila sholati, apabila kalian ingin menegakkan sholat, fa'usilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa'aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiki, sampai ke al-marafiq, yakni siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Ya. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah mengatakan, yakni al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, anna fardhal wudhu'i marratan, bahwa kewajiban wudhu marratan, satu kali. Watawadha'a aidha marrataini wa thalatha. Beliau juga berwudu 2 kali dan 3 kali. Wa lam yazid 'ala thalathin, dan beliau tidak menambah lebih dari 3 kali. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi, dan ahlul ilm, para ulama, membenci perbuatan israf, berlebih-lebihan dalam berwudu, yakni dalam penggunaan airnya. Wa an yujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga membenci, an yujawizu, orang-orang melampaui batas perbuatan nabi, artinya melebihi apa yang dicontohkan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bab yang pertama dari Kitabul Wudu. Yang pertama beliau sebutkan tentang ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, yaitu dalil tentang berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini ayat wudhu yang menunjukkan disyariatkannya berwudhu. Idza kumtum ilas salah, apabila kalian berdiri menuju salat. Kumtum di sini sekalipun fi'il madhi, ya kan? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi, kumtum. Tapi di sini bermaksud makna mudhari. Ya, ada dalam bahasa Arab terkadang semacam itu. Kata-kata itu sendiri masuk ke fi'il madhi, tapi dimaksudkan makna al-mudhari. Jadi bila kalian ingin berdiri atau ingin melakukan sholat, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan anggota-anggota wudu. Yang pertama adalah wajah, dan wajah itu dibasuh. Ya, pertama adalah wajah, dan wajah itu dibasuh. Wa aydiyakum, kedua di sini aydiyakum, tangan-tangan kalian, ini pun dibasuh. Faghsilu wujuhakum maf'ul, wa aydiyakum juga maf'ul, dibasuh. Ilal marafiq, sampai ke mirfaq, yakni siku-siku. Nah, bagaimana akan datang insyaallah keterangannya. Ilal marafiq, sampai ke siku-siku, artinya siku-siku pun ikut dibasuh. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, disebutkan ru'us, yakni kepala-kepala. Ini anggota yang ketiga di sini disebutkan ru'us, kepala, dan hukumnya diusap, wamsahu. Dibasuh atau diusap? Diusap. Diusap itu apa bedanya dengan dibasuh? Kalau diusap ya yang penting tangan kita basah, diusap. Kalau dibasuh harus ada air yang diguyurkan, ya itu bedanya. Ghusl dan masih. Kalau ghusl ada air kita guyurkan, kita usap-usap, gosok-gosok. Ini namanya ghusl. Kalau diusap, sekali usap, ya yang penting tangan kita basah untuk mengusap itu sudah cukup. Jadi di sini ada yang dibasuh, ada yang diusap, ya. Wa arjulakum. Anggota wudhu yang berikutnya adalah rijl. Arjul, kaki-kaki kalian. Anggota wudhu yang keempat, kaki. Diapakan ini? Wa arjulakum. Antum lihat harokatnya apa? Apa? Fathah, ya kan? Wa arjulah. Fathah. Lamnya berfathah. Nah, ini mengikuti wujuhakum wa aidiyakum. Sekarang wa arjulakum. Nah, jadi berarti kaki juga dibasuh, ya. Sebagaimana wujuh, aidi, arjul. Semuanya berfathah. Maka ini semua ikut dibasuh. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Ya. Untuk kaki kewajibannya sampai ke mata kaki, artinya mata kaki juga ikut dibasuh. Bukan sampai ke mata kaki, mata kakinya tidak. Tapi sampai ke mata kaki, artinya mata kakinya juga dibasuh. Nah, hal ini seperti yang insya Allah juga akan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa bayyana an-nabiyyu. Kok di sini dikatakan qala Abu Abdullah? Bukankah beliau yang menulis? Ya. Betul, kitab ini beliau yang menulis. Dan apa kemungkinan kata-kata seperti ini dari murid-murid beliau yang meriwayatkan kitab. Jadi kalau kitab-kitab lama biasa kita dapati seperti itu. Misalnya kitab Al-Umm, karya siapa? Kitab Al-Umm Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kadang kita dapat di situ qala Asy-Syafi'i. Kitab karya Syafi'i, kok di situ dikatakan Asy-Syafi'i berkata. Nah, ini biasanya dari murid, ya. Kalau dulu kitab itu pakai riwayat. Kitab itu dulu pakai riwayat. Tidak seperti kita bikin kitab, kita cetak, kita jual. Selesai. Jadi enggak ada kata-kata misalnya Syafi'i menulis, tertulis qala Syafi'i. Kalau model kitab sekarang enggak seperti itu, ya kan? Tapi kalau dulu ulama menulis kitab kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya meriwayatkan. Jadi dulu bukan hanya riwayat hadis, dulu itu sampai kitab-kitab ada sanadnya. Ya, kitab-kitab selain kitab artinya hadis-hadis Nabi, kitab-kitab itu juga ada sanadnya. Sehingga tidak apa heran kalau sang murid dalam kitab gurunya meriwayatkan kemudian ditulis seperti ini, qala Asy-Syafi'i, qala Abu Abdillah, masih ada di kitab itu. Ya, kata-kata seperti itu masih ada. Jadi itu hal yang biasa, ya. Kenapa dikatakan seperti ini dan perlu dimaklumi hal yang seperti ini? Karena kadang orang sekarang melihat bahasa ulama dulu dalam kitab mereka keheranan, kok karya Syafi'i mengatakan qala Syafi'i, karya Al-Bukhari kok yang mengatakan qala Al-Bukhari, qala Abu Abdillah. Untuk model kitab dulu jangan heran. Ya. Selanjutnya atau sedikit saya tambahkan, mumpung ingat ya, sekedar faedah. Tadi saya contohkan kitab Syafi'i karena memang ada sebagian orang yang membuat keraguan. Al-Um bukan karya Syafi'i. Oh, apa dasarnya? Masyhur bahwa kitab Al-Um adalah karya Al-Imam Syafi'i. Apa dasarnya kok dikatakan bukan? Dasarnya ini. Di sini ada Syafi'i berkata. Ini menunjukkan bahwa ini bukan tulisan Syafi'i. Nah, ada beberapa penulis di Mesir sana bukan hanya meragukan bahwa Al-Um karya Syafi'i, tapi sampai memastikan ini bukan karya Syafi'i. Dengan alasan hanya seperti itu. Masa ada kitab karya Syafi'i ditulis Syafi'i berkata? Ini enggak wajar. Maka jawabnya, nah, ini berarti tidak memahami gaya penyampaian kitab di zaman dulu. Tidak memahami kebiasaan ulama dalam menyampaikan kitab di zaman dahulu. Sehingga menilai kitab zaman dulu dengan standar penilaian zaman sekarang. Nah, ini salah. Kitab-kitab dulu biasa kita dapati seperti ini. Ini termasuk karya Bukhari dikatakan qala Abu Abdillah. Ya. Itu hal yang biasa. Termasuk Al-Um qala Syafi'i, itu hal yang biasa. Murid-muridnya yang menulis. Karena memang mereka meriwayatkan kitab. Ya. Dan itu kemudian berikut-berikutnya masih tetap tertulis. Ya. Baik. Selanjutnya qala Abu Abdillah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan anna fardhal wudhu'i marratan marratan, bahwa kewajiban wudhu itu satu kali satu kali. Wa tawaddaa aidha marratain wa thalathan, dan beliau berwudu juga dua kali dan tiga kali. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada tiga macam, ya, ada tiga macam. Ada kalanya sekali-sekali dalam berwudu, ada kalanya dua kali dalam berwudu, ada kalanya tiga kali. Semuanya adalah diperbolehkan. Yang wajib satu kali, seperti kata beliau, Nabi faradha mewajibkan al-wudu marratan marratan. Jadi yang wajib satu kali. Kalau antum sudah wudu, membasuh muka satu kali, tangan satu kali, mengusap kepala satu kali, kaki satu kali, masing-masing dari anggota wudu hanya sekali-sekali, sudah sah, sudah melakukan kewajiban. Kalau mau dua kali, berarti antum melakukan kewajiban dan sunnah. Tiga kali antum melakukan kewajiban dan sunnah. Dua-duanya dapat. Yang satu kali melakukan kewajiban saja, tidak menambahi dengan sunnah. Nah, semuanya boleh. Semuanya pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yajid ala salatin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menambahi dari tiga kali. Enggak pernah Nabi melebihi sampai ada yang empat kali, tidak ada, ya, tidak pernah lebih daripada itu. Maka dari itu kata beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa kariha ahlul ilm al-israf fihi, dan ahlul ilm membenci al-israf, sikap berlebih-lebihan pada masalah wudu. Wa an yujawizu fi'la an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenci yujawizu, orang-orang melampaui batas perbuatan Nabi. Ya. Jadi di sini perhatikan Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hal. Pertama, ulama membenci israf dan membenci melebihi perbuatan Nabi. Walaupun dua-duanya juga ada kaitan ya. Al-Israf mungkin juga beliau bermaksud berlebih-lebihan dalam apa? Menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Bagaimana hati-hati? Iya, misalnya antum buka keran. Ya, buka yang kencang sudah sambil ngobrol santai bunyinya itu berapa liter yang keluar itu? Israf, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan bahkan ada sebagian riwayat dari pendahulu yang lebih khusus mengingatkan ya dalam bab israf ini sampai seandainya pun wudu di pinggir kali, ya, maafkan pinggir sungai ya, seorang wudu di sungai yang besar di pinggirnya dia berwudu tetap kata ulama jangan berlebih-lebihan menggunakan air ya. Secukupnya ya, seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai seperti itu. Makanya di sini kita mulai melatih kita ya. Kita melatih diri kita dalam penggunaan air ketika berwudu. Ya. Jangan ketika dengan keran misalnya bukannya pol sementara kerannya keras. Padahal yang kita gunakan hanya seberapa dari air itu. Berarti kita perlu buka nggak usah keras-keras. Kalau memang ngucurnya keras. Ya. Kemudian juga jangan kita menyia-nyiakan air dengan misalnya membuangnya tanpa disengaja. Misalnya kita sedang basuh muka, ya kan? Setelah itu sambil ngobrol sama teman, ada jeda ngobrol, walaupun tidak lama, tapi air kan terus keluar. Ya, nanti basuh apa lagi sambil ngobrol lagi, air terus keluar. Ya, jangan seperti itu. Itu terbuang airnya. Dan ini masuk dalam israf. Kalau memang perlu dimatikan, matikan. Jangan arti perlu di sini kita tadi supaya menghindari israf, matikan dulu. Ya, selesaikan ini. Kita kan kadang membasuh muka, ya, kan gosok-gosok ya. Ketika gosok-gosok itu kan kadang butuh waktu. Kadang kalau antum mungkin ada kotoran, gosok-gosoknya lama. Jangan gosok-gosok lama, sementara air terus keluar. Matikan dulu. Kecuali kalau jeda antara satu perbuatan ke perbuatan berikutnya hampir tidak ada jeda atau pendek sekali, mungkin nggak dimatikan. Tidak begitu masalah. Tadi kalau jeda antara cuci muka dengan tangan ini panjang, ya matikan dulu. Ya, dengan cara seperti itu, insya Allah kita tidak boros dalam penggunaan air. Ya. Baik, dan seterusnya, intinya jangan boros. Jangan boros. Dan juga mungkin di sini israf, Allah alam apakah bisa diartikan kepada melampaui batas juga dalam hal perbuatan, namun telah diterangkan berikutnya. Yang kedua, tidak melampaui batas yang dilakukan Nabi. Tidak melampaui batas yang dilakukan Nabi. Pertama dalam hal jumlah, ya. Dalam hal jumlah jangan. Ah, saya mau lebih bersih, mau 4 kali. Lebih bersih lagi, ganjil sekalian 5 kali. Tidak begitu, tidak seperti mandi jenazah ya. Mandi jenazah ganjil-ganjil 5 kali, 7 kali. Tapi kalau wudu tidak lebih dari 3 kali. Ya. Maksimal 3 kali, enggak boleh lebih. Kalau lebih berarti melampaui contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak bahkan dalam hadis Nabi disebutkan faman zada ala hadza faqad ta'adda wa zalama. Siapa yang lebih dari ini dia telah ta'adda wa zalama, melampaui batas dan berbuat zalim. Jadi ada nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melampaui apa yang disebutkan tadi bilangan 3 berarti dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Jadi enggak boleh. Ya. Bahkan dikategorikan ya pada perbuatan yang haram kalau seperti itu karena zalim. Jadi dibencinya oleh ulama bukan arti kata dibenci dalam arti makruh biasa. Bagaimana dikatakan makruh biasa sementara Nabi mengatakan zalim. Zalim itu bukan makruh biasa. Ya, tapi ini bisa pada makna haram. Kemudian yang kedua, melampaui batas dalam bab apa? Dalam bab batas-batas. Mana batasnya yang dicontohkan Nabi yang dalam Quran? Tadi sudah disebutkan kalau tangan ya mana? Siku-siku. Kalau kaki ya mata kaki. Boleh enggak kita sampai ke lengan? Sampai ke ketiak misalnya. Basuh kaki sampai ke apa betis semuanya sampai ke apa lutut. Ini juga ini melampaui batas. Ini tidak boleh kecuali sebatas yang pernah dilakukan Nabi. Nabi SAW pernah melakukan sampai mulai naik ke atas sedikit ya. Jadi jelas siku-siku terkena kemudian naik sedikit. Enggak sampai ke ketiak, enggak pernah Nabi sampai ke ketiak. Begitu pula ketika membasuh kaki. Disebutkan hatta asra'a fis-saq. Jadi mulai masuk ke apa? Ke betis. Enggak pernah Nabi sampai naik terus ke tengah betis sampai ke atasnya lagi di bawahnya lutut, enggak pernah. Jadi enggak boleh melampaui batas yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini dua hal. Begitu pula yang lain kepala sampai ke leher, sebagian orang kadang sampai lehernya. Pasalnya. Ya. Ini semuanya sikap melampaui batas dari contoh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan. Sekalipun ada riwayat kan pernah Abu Hurairah melakukan begitu, ya Abu Hurairah melakukannya. Apakah mencontoh Nabi? Ternyata beliau sendiri mengakui bahwa ini bukan contoh Nabi dan beliau ijtihad pribadi, ya ya mungkin yang namanya ijtihad itu bisa salah bisa benar. Namun dari perbuatan Nabi tidak ada. Ya. Urusan ijtihad beliau antara beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau sendiri enggak mau ini ditiru. Dilihat saja enggak mau. Ya, ketika ada orang melihat beliau, beliau kaget. Kok ada yang tahu? Jadi di sini berarti tidak boleh dicontoh apa yang dilakukan Abu Hurairah tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Bukhari, para ulama membenci melampaui batas yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadhal adzim ayyuhal muadzin. Baik, kita lanjutkan bab yang kedua. Babu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Babu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Bab la tuqbalu tidak diterima salatun salat bi ghairi tuhur tanpa tuhur yakni bersuci ya perbuatan bersuci ya sama dengan lafaz wudu dengan fath dengan dhammah tuhur dengan wudu dhammah semua ya kan artinya perbuatan bersuci. Baik. Di sini kata tuhur mencakup apa? Mencakup macam-macam bersuci, bukan hanya wudu saja, tapi juga mencakup yang lain. Misalnya apa? Mandi janabat ini termasuk tuhur. Berwudu sendiri termasuk tuhur. Kemudian apa lagi? Tayamum, ya kan? Termasuk tuhur. Jadi tuhur mencakup berbagai macamnya tata cara bersuci. Ya. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Berarti bersuci merupakan apa? Syarat. diterimanya salat. Baik, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali. Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Rahuya. Jadi lebih dikenal kalau di buku-buku dengan nama yang ringkas Ishaq bin Rahuya, atau bacaan para nahwi Rahawai. Ya, ada tambahan wai, Rahawai, Sibawai, Hamdawai, ya, dan seterusnya. Bacaan muhaddisun Rahuya dengan seperti itu. Allahu a'lam. Jadi ini dikenal dengan Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawai. Nama beliau Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hamdali Al-Marwazi. Al-Hamdali Al-Marwazi. Thiqatun hafizun mujtahidun. Thiqatun hafizun mujtahid. Beliau seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Hafiz, seorang yang hafiz, mujtahid. Ya, thiqah artinya agamanya bagus dan hafalannya bagus. Ya, kalau ada rawi disebut thiqah, itu ada dua unsur di situ. Unsur bagusnya agama dan unsur bagusnya hafalan. Ya, teringkas dalam kata thiqah. Jadi adalah apa, kebagusan atau kesolehan agamanya, dalam bahasa Arabnya kurang lebih al-adalah, dengan makna itu ya, al-adalah. Yang kedua al-dhabt. Al-dhabt itu bagusnya hafalan. Jadi kalau ada orang dari para rawi hadis disebut thiqah, artinya agamanya bagus, hafalannya bagus. Ya, artinya apa? Agamanya bagus, hafalannya bagus. Baik, jadi Ishaq bin Ibrahim thiqatun hafidun. Hafid ini martabat yang tinggi dalam ilmu hadis ya, dalam istilah para ulama. Seorang dikatakan hafid kalau sudah hafal sekian ribu hadis. Ya, artinya bukan sekedar hafal ya, hafalan-hafalan seperti hafalannya kita ya. Berapa kita hafalnya? Sedikit sekali. Arba'in Nawawi hafal ya, ya kadang hafal kadang lupa. Ya, dan seterusnya. Al-Muhim, kalau hafiz dalam istilah para ulama itu sudah tingkatan yang sangat tinggi. Ya, soal nanti kita lihat penjelasan ulama di lain waktu tentang istilah hafiz. Mujtahidun, seorang mujtahid. Mujtahidun ini kaitannya dengan fikih ya. Memang beliau Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali juga dikenal sebagai ulama yang pendapat-pendapatnya, pendapat-pendapat fikihnya dinukil di kitab-kitab ya. Sehingga kalau kita baca kitab fikih, kita akan dapati ini pendapat Ishaq. Maksudnya Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya. Sering kita akan dapat di kitab fikih, ini pendapat Ishaq, ini pendapat Ishaq. Artinya beliau ini. Ya. Beda halnya dengan sebagian ulama hadis yang di bidang fikih jarang sekali, hampir-hampir tidak kita dapati. Misalnya seperti siapa? Ibnu Ma'in. Di kitab fikih jarang atau bahkan enggak pernah kita dapati ini pendapat Ibnu Ma'in. Jarang atau enggak pernah sama sekali. Kenapa? Beliau memang lebih spesialis dalam bidang rawi-rawi hadis. Ya. Kalau diibaratkan dokter, memang spesialisasinya itu rawi-rawi hadis. Nah, sebagian ulama juga masyhur di bidang fikih seperti Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik, hadis masyhur, fikih masyhur. termasuk Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali di bidang hadis masyhur, di bidang fikih beliau termasuk mujtahid. Ya. Banyak pendapat-pendapat fikih di kitab-kitab fikih. Dan beliau juga punya kitab hadis yang tercetak juga nama yang terkenal adalah Musnad Ibn Rahawai atau Ibn Rahuya. Musnad ya, kitabnya disebut Musnad. Ya. Walaupun tidak besar seperti Musnad Ahmad, namun yang jelas ada kitab Musnad Ishaq bin Rahuya. Berikutnya, qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Man huwa Abdul Razzaq? Huwa Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. San'ani ini nisbah kepada Sana'a, ya sekarang ibu kota Yaman ya, Sana'a ibu kota Yaman, ya daerah sana. Jadi beliau dari daerah sana, As-San'ani. Razzaq bin Hammam As-San'ani. Thiqatun hafid, thiqatun hafid. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Untuk Ishaq bin Ibrahim tadi kelupaan. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud, Abu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi ashabul kutub sittah illa Ibn Majah. Ashabul kutub sittah illa Ibn Majah. Ini Ishaq. Hanya Ibn Majah yang tidak meriwayatkan dari ashabul kutub sittah. Adapun عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخرج له أصحاب الكتب الستة semua dari Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah semua meriwayatkan hadis melalui jalan عبد الرزاق بن همام الصنعاني. Ya. Beliau juga punya kitab hadis yang cukup besar. Judulnya apa? Al-Musannaf. Al-Musannaf karya Abdul Razzaq. Dan ini cukup terkenal ya. Sering kita dapati dalam takhrij hadis rawahu Abdul Razzaq. Yani ini, rawi ini. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq fi musannafihi, dalam kitab musannafnya. Ya. Rawahu Abdul Razzaq fi musannafihi. Ya, dan itu kitab yang cukup besar. Kurang lebih 8 jilid mungkin atau 9, saya enggak lupa. Yang jelas besar kitab itu. Qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar, man huwa Ma'mar? Huwa Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi. Nazil Al-Yaman. Dia orang yang akhirnya tinggal di Yaman, ya. Aslinya bukan dari Yaman, tapi tinggal di Yaman. Makanya cocok dengan Abdul Razzaq karena dia di Sana'a ya, meriwayatkan hadis dari Ma'mar yang akhirnya tinggal di Yaman. Aslinya bukan dari Yaman. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi nazil al-Yaman, thiqatun sabtun fadilun. Thiqatun sabtun fadilun. Thiqatun sabtun fadilun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Baik. An Hammam ibn Munabbih. An Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih As-San'ani. Ya, beliau juga dari Sana'a. Hammam ibn Munabbih As-San'ani. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Annahu sami'a Aba Hurairah. bahwa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, siapa Abu Hurairah? Ya, sudah sering kita sebutkan dulu. Siapa namanya? Siapa yang bisa menjawab? Sudah, soal yang sehat. Ini yang di depan. Siapa? Siapa? Lupa. Siapa? Oke. Abu Hurairah, siapa namanya? Nasr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ya, Ad-Dawsi ini Daud ini kabilah dari kabilah-kabilah di Yaman. Ya. Jadi beliau asalnya dari daerah Yaman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Aktsaru sahabati haditsan 'ala al-itlaq. Ya. Sahabat yang hadisnya paling banyak, meriwayatkan hadis paling banyak secara mutlak. Nah, sanad ini disebut nanti insyaallah kita akan sampaikan lebih jauh, yaitu disebut dengan Sahifatu Hammam ibn Munabbih. Ya, riwayat-riwayat yang ditulis dalam satu sahifah dengan satu sanad, yaitu Sahifatu Hammam bin Munabbih. Insyaallah kita sebutkan pada lain waktu tentang sahifah tersebut. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda'a. La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda'a. Tidak diterima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala kuta'un aw turab. Seseorang dari Hadramaut berkata, mal hadats? Apa yang dimaksud dengan hadats ya Aba Hurairah? Wahai Abu Hurairah. Qal, beliau menjawab, kuta'un aw durab. Kuta' atau durab, apa maknanya? Kuta' itu kentut yang tidak berbunyi, durab itu kentut yang berbunyi. Ya, itu perbedaan antara kuta' dan durab. Keduanya adalah buang angin atau kentut, dan itu berarti dalam bahasa Arab berhadats, dalam arti ya batal wudunya. Baik, kembali kepada hadis ini, bahwa disebutkan dalam hadis ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak menerima, ya, la tuqbalu salatu, artinya tidak diterima. Tidak diterima oleh siapa maksudnya, ya? Oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menerima. Apa makna tidak diterima di sini? Maknanya al-murad bil qabuli huna ma yuradifu as-sihhah wa huwa al-ijza'. Al-murad bil qabuli huna, yang dimaksud dengan diterima di sini adalah ma yuradifu as-sihhah. Ya, persamaan dari as-sihhah wa huwa al-ijza', yaitu sah. Jadi tidak diterima artinya tidak sah. Ya. Tidak diterima artinya apa di sini? Tidak sah. Tidak sah berarti yang akan disebutkan nanti merupakan syarat diterimanya atau syarat sahnya sholat. Di dalam beberapa hadis kata tidak diterima kadang bermakna lain, ya. Jadi ada makna kedua dari kata tidak diterima, yaitu sah tapi tidak diberi pahala. Terkadang dalam hadis yang lain ada kata-kata tidak diterima, artinya apa? Artinya sah tapi tidak diberi pahala. Contohnya apa? Contohnya man ata arrafan au kahinan, ya, siapa yang datang kepada peramal, ya, fasalahu an syai', lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apa makna tidak diterima di sini? Maknanya tidak diberi pahala, ya, tidak ada ajr sekalipun salatnya sah, ya, tidak diberi ajr atau pahala sekalipun salatnya apa? Sah. Jadi terkadang qad yafishul amal wa yatakhallaful qabul limani, terkadang suatu amalan itu sah tapi tidak diterima, yakni tidak berpahala limani karena ada suatu penghalang, ya. Baik, sehingga misal sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, la'an tuqbala li salatun wahidatun ahabbu ilayya min jami'i dunya, seandainya satu salat saja salat saya diterima, ya, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Satu sholat diterima, artinya apa? Ya diterima artinya sah dan dapat pahala. Ya, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau sekedar sah, ya mungkin saja gugur kewajiban. Tapi mana pahalanya? Wallahu a'lam. Kita semua sholat nggak mengerti pahalanya kita berapa, ya kan? Baik. Jadi di sini kata tidak diterima punya berapa makna? Kadang bermakna tidak sah seperti dalam hadis ini. Kadang bermakna apa? Tidak ada pahalanya sekalipun sah. Seperti hadis man ta'arrafan dan seterusnya. Man ahdatha, siapa yang berhadats? Ya, siapa yang berhadats? Apa makna berhadats? Di sini disebutkan oleh Abu Hurairah, yakni kentut, ya. Dan tentu di sini bermakna yang lebih daripada itu. Artinya kalau karena kentut dia batal toharohnya, kesuciannya batal, maka juga karena sebab-sebab yang lain. Ya, misalnya kencing, ya jelas kentut saja batal, apalagi kencing, apalagi buang air besar, ya, begitu, ya. Hatta yatawadha, sehingga dia berwudu, sehingga dia berwudu, ya, sehingga dia berwudu, menunjukkan kalau begitu berwudu merupakan syarat sahnya sholat, dan juga isyarat kepada taharah yang lain, seandainya dia mungkin mandi janabat, ya, juga ini merupakan taharah, juga merupakan taharah bertayamum, yang itu sebagai pengganti wudhu ketika tidak dimungkinkan berwudhu. Ya. Baik. Ya, bagi kami mungkin ada dulu. Insyaallah bisa kembali.